terus berganti. Banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti. Segala kan ku raih. Bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa bersinar. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji tekad yang kumiliki. Kini telah terbukti. Segalakan ku gapai. Rintangan ku hadapi. Cobaan ku lalui. Semua telah ku dapati. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Selalu.